Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran ala ni'amahu kasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wawailun lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang budiman, ayat 79 yang kita kaji pada hari ini tepatnya masih bercerita tentang Bani Israel yang merubah apa yang telah ditulis Allah, yang telah difirmankan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila pada ayat yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, maka di sini pun Allah lebih menekankan lagi wujud dari pengetahuan Allah yang maha luas itu. Di antara satu kasus yang diketahui Allah adalah perubahan yang dilakukan oleh makhluknya yang bernama Bani Israel terhadap kitab suci yang telah diturunkannya kepada Nabi Musa. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal tersebut, Allah mengatakan, kecelakaan yang besarlah, kecelakaan yang besarlah, kecelakaan yang besarlah. Allah mengungkapkan kecelakaan yang besar atau fawailun dalam ayat 79 ini sebanyak 3 kali. Pertama, fawailun lillazina yaktubunal kitaba biaydihim. Kecelakaan karena menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah untuk dijual dengan harga yang murah. Menipu manusia atas nama Tuhan. Yang kedua, fawailun lahum mimma katabat aydihim. Menulis bukan melalui tangan siapa-siapa, bukan sekedar perintah, tetapi tangannya yang melakukan sendiri. Dan yang ketiga, wawailun lahum mimma yaksibun. Kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila kita lihat ayat ini, maka ditemukan sangat marah Allah kepada Bani Israel karena telah merubah misinya yang sangat diinginkannya untuk disampaikan kepada manusia bukan untuk kepentingannya, tapi untuk tercapainya kemaslahatan manusia di muka bumi ini. Kenapa hal ini dilakukan Bani Israel? Kenapa Bani Israel merubah kitab suci Taurat yang sangat didambakan oleh umat manusia demi terwujudnya keamanan di dalam bangsa Bani Israel itu sendiri? Itu tidak lain karena apa? liyastaru bihi tsamanan qalila, dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit. Siapa yang melakukan ini? Bila pada ayat yang lalu disebutkan bahwa Bani Israel itu terbagi dua, ada yang ummi, ada yang pandai baca tulis. Yang pandai baca tulis inilah yang banyak merubah, dengan harapan supaya yang ummi, yang buta huruf, yang tidak tahu apa-apa ini mengekor saja. Kenapa hal ini dilakukan oleh para cendikiawan? Hanya karena ingin mengejar harta, kedudukan, dan pangkat. Maka Allah mengatakan apa? Harta, kedudukan, dan pangkat yang ingin mereka raih itu tidak lebih dari samanang kolila, harga yang sedikit. Sangat hina rasanya hanya untuk mengejar harta, kedudukan, dan pangkat, kita menjual agama kita, kita merubah kitab suci kita. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan dalam pengantar kita. Kita akan melanjutkan dialog dengan Ustadz kita, Haji Hanafi Ismet. Iya, Ustadz Zainal. Di sini kita melihat konteks yang dibicarakan Allah ini adalah orang-orang Bani Israel. Dan Al-Quran ini, bila kita menggunakan pendekatan al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab, pengajaran itu diambil dari umumnya lafaz, umumnya teks, bukan khususnya peristiwa, atau konteks-konteks peristiwa yang ada. Nah, kalau ini terjadi pada Bani Israel, dan kita tahu bagaimana celakanya mereka sampai saat sekarang ini. Manusia kalau tidak bisa lagi dipegang janjinya, itu sudah celaka luar biasa. Israel sudah 69 resolusi yang keluar untuk mereka agar mengembalikan hak-hak Palestina. Orang Islam satu pun tak ada digubrisi. Itu sudah cukup celaka luar biasa. Nah, jadi kalau saya melihat dalam hal ini, ada dua kutub yang di ucapkan Allah di sini. Ada kutub ummi, ada level ummi, orang-orang yang menjadi muttabi', pengikut. Ada level muallim atau rahib, para orang-orang alim, para rahib-rahib. Nah, dalam umat Islam itu sendiri ada. Nah, maka bagaimana kita melihat ayat ini dalam konteks kekinian? Yang saya melihat, banyak sekali orang-orang yang ummi yang kita bicarakan pada ayat sebelumnya toh menjadi bulanan atau menjadi guyonan-guyonan orang-orang yang pintar dalam menghibur mereka, bukan untuk beramal, tetapi untuk ya hanya sekedar membicarakan ayat demi ayat, tapi tanpa mengajak mereka beramal, tak mendorong diri untuk beramal dan masyarakatnya. Ini saya melihat begini ya, kalau ceramah itu disampaikan hanya sebatas mengerjakan kewajiban, tak lebih dari itu, tidak punya evaluasi, dan lebih mengikuti selera pasar. Yang kesemuanya kalau saya lihat, bangsa Indonesia sedang stres, maka orang stres butuh hiburan, diantaranya PHBI. Carilah ustadz-ustadz yang bisa ya sedikit guyon atau banyak guyon, itu lebih bagus, sehingga mereka terhibur dalam 1 jam 2 jam ceramahnya. Isinya saya kan mungkin 25% isinya, itu pun udah kehilangan tempat karena terlalu banyak orang yang ya merasa guyonan itu lebih banyak daripada isi. Jadi bagaimana nih Ustaz, fenomena yang seperti ini? Iya, jadi apa yang Ustaz sampaikan itu juga menjadi keprihatinan dari beberapa kawan kita. Sampai ada di antara Ustaz itu menyatakan, sebenarnya untuk di Indonesia ini, yang paling cocok, atau di Sumatera Utara ini, yang paling cocok itu untuk menjadi Ustaz itu adalah tukang obat di Jalan Sambu sana katanya. Nah, yang pandai berkoar-koar, Ada bongak-bongak, memang isinya bongak semua gitu kan. Orang senang, terlalaikan, terlupakan, pulang Ustaz itu sangat lucu. Apa isinya aku pun tak tahu. Jadi sebenarnya perlu sistematis, ada jenjang yang harus distandarisasi sehingga seorang itu layak menjadi ustadz, bukan karena kepandaian dia dalam mengibul gitu. Karena kalau itulah menjadi standar, sebagaimana panitia PHBI menjadikan yang penting lucu, maka sepertinya cocoklah pernyataan kawan kita tadi bahwa yang paling cocok itu tukang obat di depan kantor pos ataupun di Sambu yang dulu gitu. Kita mengambil contoh dari negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia itu mempunyai standarisasi untuk menjadi seseorang layak berceramah di depan umum. Ada namanya sertifikasi. Minimal dia harus lulus sertifikasi itu. Kemudian setelah lulus dari sertifikasi itu, dan dia dijamin oleh pemerintah kehidupan dia, sehingga dia tidak butuh amplop dari masyarakat. Karena apa yang diberi pemerintah sudah cukup, bahkan berlebih. Bahkan seharusnya ustadz itu memberi, bukan menerima. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang panjang, tapi minimal dengan standarisasi pengetahuan ustadz itu dapat kita lihat. Karena suatu hal yang menarik dengan dibukanya seluas-luasnya kesempatan ustadz di Indonesia ini, da'i di Indonesia ini, sehingga terkadang kita menemukan orang yang tidak mendapat peluang pekerjaan mencarinya menjadi ustadz. Karena aku ikut pengajian, sekarang aku bisa baca buku 2-3 buku. Paling tidak kalau mendadak-mendadak gak ada khatib khutbah Jumat, aku bisa baca. Kemudian dari situ aku dapat amplop. Tidak salah. Tetapi niat menjadi da'i itu adalah mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada amplop gitu ya kan. Atau pada nafsunya. Kepada nafsunya. Inilah yang terjadi menjadi rusaknya. Karena apa? Semuanya karena liastarubihi samanang kolila. Allahu Akbar. Hanya ingin mengambil harta, kedudukan dan pangkat, sehingga sebenarnya gak layak menjadi da'i. Karena ingin kedudukan, ya mudah-mudahan dari situ nanti bisa masuk PKS. Masuk PKS menjadi anggota DPR, lupalah menjadi da'i tadi. Itu menjadi jembatan saja jadi ustadz supaya jadi anggota DPR. Itu kan suatu musibah juga, musibah. Kedudukan. Atau mungkin jadi ustadz itu nanti jadi ketua tokoh di masyarakat, menjadi pangkat, mengejar pangkat. Atau jadi ustadz nanti akan mendapatkan harta. Nah, inilah yang di bukan itu tidak boleh, tapi tujuan utama dari hal itu adalah da'i ilallah. Jadi saya melihat juga di sini Ustaz Zainal, sebenarnya di samping sertifikasi tadi, itu juga harus ada kesamaan dan kejelasan referensi. Bukan merendahkan referensi apa yang biasa digunakan oleh ulama atau ustaz kita. Tapi kalau saya melihat referensi-referensi yang kebanyakan diucapkan di dalam forum-forum itu lebih banyak kitab-kitab yang mengandung Israiliyat, kalau enggak hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis yang dhaif. Yang kesemuanya ini tidak mencerminkan bagaimana Rasul mengamalkan Islam dan sahabatnya. Nah, alangkah baiknya kalau referensi itu digunakan pada tahap awal Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, amal sahabat, sirah nabawi. Yang kesemuanya ini adalah untuk mendorong manusia untuk beramal. Benar. Jadi ceramah itu cukup 1 jam, tapi mantap isinya, tergambar sistematisasi pengamalan itu. Daripada ngeluber sana, ngeluber ke sini, buat sensasi sana. Ya, jadi akhirnya saya tidak mengatakan menjual ayat-ayat itu terlalu naif ya. Itu hanya untuk orang Yahudi lah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Tidak sampai sedemikian. Tapi kita paling tidak melupakan ayat. Melupakan ayat, kenapa enggak kita sampaikan? Iya. Karena memang banyak sekali kita menemukan ustadz itu mengutip ayat pun agak susah. Kemudian cerita 1-5 jam tanpa ada sepotong ayat dan hadis pun. Iya. Ini menjadi sebuah pemikiran. Maka kalau ya kalau untuk Kota Medan ini, Pak Abdillah ini kan sedang mesra-mesranya dengan umat Islam. Karena yang kalau saya melihat kemarin salah satu penyokong utama beliau kan da'i-da'i ini. Iya benar. Nah, makanya sebaiknya beliau menggunakan kedudukannya itu untuk mensejahterakan da'i-da'i ini agar lebih bisa terorganisir. Iya, jadi memang saran itu sangat baik, dan itu bukanlah hal yang baru di negara Islam. Karena ketika kita berada di Mesir sendiri pun kita menemukan itu para alumni Timur, para alumni Al-Azhar itu setelah tamat dan setelah hafal Quran 30 juz, syaratnya kalau di Azhar sana, semua yang memegang imam masjid di Mesir syaratnya harus hafal Quran 30 juz. Nah, kemudian dia diangkat menjadi pegawai pemerintah dan tugasnya adalah mengkoordinir masjid, menjadi imam dan imam dalam sholat lima waktu sehari semalam dan menjadi imam dan khatib pada sholat Jumat. Kemudian mengatur bagaimana masyarakat sekitar bisa meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Itulah ya, pengamalan tugas Islamnya. Tugas dari pegawai negeri yang diperbantukan pemerintah di setiap masjid. Nampaknya itu sangat baik kalau misalnya Pemko Kota Medan sebagai contoh mengadakan pegawai pemerintah, bukan penyuluh, karena penyuluh tidak punya tempat. Dia langsung real di masjid dan masjid langsung menjadi pusat sentral kegiatan yang bisa dievaluasi. Saya rasa itu merupakan alternatif supaya tidak ada unsur bagaimana agama ini dijual jadi dengan harga yang jadi sedikit. Jadi iya. Olok-olokan. Jadi olok-olokan. Oh, jadi itu Ustadz targetnya amplop. Kalau kita lihat di Mesir tidak ada Ustadz menerima amplop. Iya. Semuanya memberi. Karena apa? Karena dia sudah diberi oleh pemerintah. Bahkan yang diberi di Malaysia itu melebihi. Jadi di Malaysia itu ada satu masjid itu sampai 5 imamnya. Imam, Masya Allah. Nah, imam besar, imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Semua imam ini mendapat fasilitas yang tidak kalah sebagai rektornya. Kalau gaji rektor di sini samalah di sana. Padahal mungkin gaji rektor di sini dengan guru di sana itu sama setara. Nah, begitu makmurnya dan begitu sistematisnya sehingga pemerintah itu mensejahterakan dai sehingga tidak ada unsur liastarubihi sama nang kolila. Nah, mudah-mudahan sebenarnya kita tidak ingin ini kita terjebak pada ayat-ayat ini, tetapi minimal kita membetulkan kembali kondisi hati kita. Karena wailun pertama, wailun kedua, wailun ketiga. Ini kalau sudah 3 kali celaka, yang mengatakan celaka ini juga ada Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Ini kemana lagi kita mau berlindung daripada hukuman-hukuman yang sudah menanti. Maka oleh sebab itu saya juga menyarankan kepada da'i-da'i, para mubaligh, hendaklah sadar bahwasanya kita ini bukan hanya tugas untuk menyampaikan dalam artian ya membuat manusia terlena, membuat manusia terkesima dengan kata demi kata, dengan lelucon demi lelucon yang kita sampaikan, walaupun itu pada tahap-tahap yang wajar, sah-sah saja. Tapi janganlah sampai ya lelucon-lelucon yang sifatnya hamisiyah, sifatnya pinggiran, tambahan, menjadi yang terbalik, tidak prioritas menjadi prioritas. Akhirnya kita jadikan itu bahan inti dalam ceramah kita. Iya. Ya, tak ada yang bisa diambil kecuali leluconnya saja. Ini perlu kita ya, tekankan di sini agar apa? Ya, kita berkata ini ilallah, alallah, dan semuanya kita ingin maju, semuanya ingin berhasil, bukan saja di dunia. Tapi kaul-kaul kita itu adalah merupakan kaul yang baik, ma'ruf, menjadi sedekah untuk diri kita dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dalam penutup ini kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu ada niatnya. Jadi hanya dua, hijrah kepada Allah atau hijrah untuk nikah. Seakan-akan nikah ini duniawi. Bukan berarti nikah itu dilarang, tapi Nabi Muhammad begitu tegas mengatakan untuk Allah atau untuk dunia. Seakan-akan nikah ini dunia. Ketika kita mulai pekerjaan untuk Allah, niscaya kita pun akan mendapatkan pernikahan yang diridhoinya. Tapi ketika kita menjadikan target itu semata-mata pernikahan, Allah akan meninggalkan kita, tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kajian kita di hari ini dapat meluruskan niat kita bahwa apapun yang kita buat ini kita niatkan pertama lillah dan ala Allah, semata-mata untuk Allah. Bila kemudian mendapat, itu mungkin rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga ketika itu tidak dapat, itu bukan menjadi omelan dan menjadi target yang harus disesalkan. Wabillahi taufik wal hidayah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.